tanyakan padaku, kenapa kau lupakan diriku? Nyatanya kau menghilang tinggalkan aku. Begitu mudah bagimu. Kecewa, hatiku kecewa. Merana, diriku merana. Di saat hatiku merana. Hatiku berharap, namun kau tak.